tangan kita dalam beramal, terus juga akan menjadi sikap kita nih kalau misalnya kita bermaksiatnya terzahir gitu, yang bisa dilihat orang banyak kalau itu. Dan nanti akan dibahas masalah bagaimana interaksi yang syar'i antara ikhwan dan akhwat, tanda-tanda seperti apa dalam berkomunikasi yang dilakukan itu, bagaimana nih cara menjaga pandangan, kondisinya dalam menjaga pandangan itu. Karena itu langsung saja kita persiapkan pada Ustaz Sulaiman Nurman untuk naik ke atas mimbar. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama ja'a fi sunani Imam Tirmidzi rahimahullah. Ittaqillah haythumma kunta wa ittaqil hasanah tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan fiddin wal akhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini menjelang siang masih diberikan banyak nikmat, nikmat tulul umur, panjang usia, dan juga waktu, lapangan waktu, dan juga nikmat sihat, nikmat kesehatan, dan juga yang paling utama adalah nikmat iman. Yang dengan semuanya kita bisa hadir di sini. Ada orang dalam keadaan imannya bagus, sehat dia, tidak ada waktu untuk kemari, nggak bisa datang kemari. Ada orang yang ada waktu kemari, imannya lagi bagus, tapi nggak sehat, juga nggak nyampe kemari. Ada orang yang sehat, ada waktu, generasi keimanan. Jika acara kebaikan jarang sekali menarik hati dia, dan dia pun nggak bisa hadir di dalamnya. Yang lebih parah adalah semuanya nggak ada. Sakit juga, iman turun juga, ya. Waktu nggak ada, yang ngurusin penyakit mulu, sehingga untuk kemana-mana sulit. Dan alhamdulillah kita bisa hal itu sehingga bisa berkumpul di sini. Mungkin soal akhlakul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat sesuatu yang barangkali mungkin buat antum semua yang fokus tidak bisa dihindari terjadi muayat, terjadi muamalah, ya, bainal ikhwan wa akhwat, muamalah antara laki dan perempuan, baik sesama atau yang lain. Sebenarnya hal ini cukup membuat sebagian asatidz, ya, sebagian ustaz memberikan pandangan atau masukan buat para ikhwan dan akhwat untuk senantiasa menjaga dirinya, agar mereka tidak menjadi lilin yang mencerahkan yang lain, tapi dirinya terbakar. Apakah nurunan nas diusir kesunahan pusat? Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik, tapi kalian melupakan dirinya sendiri, melupakan diri kalian sendiri? Tiap hari kita membicarakan bahwa kita sudah cari hal-hal yang berkaitan dengan dakwah. Diskusi kita harian kita pun bicara tentang dakwah. Tapi sayang, hal yang dilupakan yaitu kurangnya penjagaan dia terhadap hal-hal sifat khususiyah, yaitu izdakiyah, as-sulukiyah, kredibilitas berlaku, berlaku, yang justru seringkali hal ini menjadi catatan. Sekaligus hal yang paling berpengaruh dan menjadi poin masyarakat. Ya. Karena lisanul hal ahab min lisanil maqal. Dakwah melalui perbuatan lebih tajam pengaruhnya, lebih gampang mengena dibanding dengan melalui ucapan. Kalau ucapan ini kan itu bagian dari ya hal yang poin tersendiri di dalam dakwah. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan fa innani minal muslimin. Ayat ini tentang kualitas dakwah. Apakah ada yang ucapannya lebih baik dibanding orang yang menyeru kepada Allah lalu dia amal soleh dan mengatakan saya sudah muslim. Kualitas dakwah dibutuhkan. Tapi dalam bicara tentang efektivitas, ya enggak sedikit bahwa perilaku seseorang itu ya itu pengaruhnya dibanding apa yang diucapkan. Bukan hanya dalam dakwah, tapi juga pendidikan anak di rumah. Bagaimana orang tua minta anaknya jarang nonton TV, tapi orang tuanya sering banyak nonton bola. Bagaimana mungkin orang tua minta anaknya untuk menghindari rokok, tapi ketika melarang merokok, dia sambil menyuruh anaknya beli rokok juga. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan apa yang digariskan atau ditorkan oleh panitia. Ya, bagaimana seharusnya identitas atau terkait seorang muslim para da'iyah. Yang pertama adalah izdakiyah ar-ruhiyah, kredibilitas rohani spiritual. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, menanglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan juga merugilah orang-orang yang mengotorinya. Apakah makna aflaha? Para ulama kita, seperti Syekh Abdurrahman Al-Aq, dia mengatakan maksudnya adalah ya tentang orang-orang yang menang itu, yang beruntung itu. Alladzina yudrikuna bima tahabu. Orang-orang yang mampu berhasil mendapatkan apa-apa yang dia inginkan. Seorang menang, sukses. Ya. Orang yang mencucikan jiwanya, ya, apa yang dia inginkan, yaitu surga. Ya. Dia akan memasukinya dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abi Hanbal radhiyallahu anhu, bagaimana di kitab Al-Imam Az-Zahabi, di dalam kitab Siyar Alamin Nubala, Imam Zahabi berkata ketika Imam Ahmad bin Hanbal wafat, dikatakan oleh beliau 1 juta manusia mengantarinya. Kita tidak tahu apakah ini hiperbol atau kenyataan. Ya, karena orang zaman dulu kan duduk sedikit. Zaman sekarang aja walaupun ada aksi di tempat nggak nyampe sejuta juga. Ya. Yang kedua, 60 ribu wanita ikut mengantarkannya. Nah, kita tahu pula secara fikih, khilafiyah para ulama tentang masalah perempuan ikut ngantar ke kubur, ya, bukan ziarah ya, tapi ngantar orang di kubur, itu para ulama kita khilaf antara yang memakruhkan dan mengharamkan. Antara yang memakruhkan secara makruh tanzih seperti Imam An-Nawawi, dan juga mengharamkan seperti kalangan Al-Zahiriyah seperti Imam Daud dan Imam Ibn Hazm rahimahumullah. Kita daya tarik orang itu Ahmad bin Hanbal, 60 ribu wanita ikut mengantarkannya, dan 20 ribu orang kafir masuk Islam ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal. Apa artinya ini? Itulah orang soleh yang ruhnya bagus. Meninggal aja bermanfaat, apalagi hidupnya. Kalau kita itu kadang-kadang bikin susah orang. Adanya kita diharapkan kesiapannya. Begitu enggak ada, benar-benar disyukuri oleh orang lain. Kemana si Fulan? Oh enggak datang. Kemana si Fulan? Oh meninggal. Alhamdulillah. Bukan ini lahir, alhamdulillah. Jadi keberadaannya bisa jadi ancaman buat yang lain. Jadi jauh sekali orang ini menjadi hadis. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni di sanad yang sahih. Baik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini prototipe yang pertama orang dai. Akhlak al-asiyah. Akhlak yang paling tinggi. Itu maksudnya kredibilitas. Duh. Ya, itu hal yang bagus. Seringkali orang yang aura kesolehannya itu dibanding keilmuannya. Seorang cerdas, hafal banyak hadis, hafal banyak dalil, hafal kaul ulama, hafal rujukan kitab. Jika orang kayak gitu nggak terjaga lisannya, nggak terjaga hatinya dari zon yang buruk kepada saudaranya, nggak terjaga langkah kaki yang Allah haramkan dan seterusnya. Maka yang seperti ini, mempunyai ilmunya banyak, kondisi spiritualnya seperti itu, laisa lahu barokah. Ya, tidak ada barokah dari ilmu yang dia miliki. Yang kedua, yaitu seorang dai hendaknya al-aqidah al-ilmiyah, maksudnya kredibilitas ilmuwan, al-balighah, argumen yang kuat dan mendalam, yang dengannya terpuaskanlah orang-orang yang ingin belajar agama, terpuaskanlah orang-orang yang tadinya tersudutkan oleh pemikiran yang mencoreng-moreng Islam. Terpuaskan pemikiran orang-orang yang tadinya tidak yakin dengan kebenaran Islam. Al-Balighah. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tauhid. Dianya, dialah Allah. Tidak ada ilah, kecuali dia. Ayat ini didahulukan dengan fa'lam. Pemahaman. Ilmu dulu. Sebelum keyakinan. La ilaha illallah. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan banyak stimulus kepada semua sebelum kita mencukupi semua kita di dalam dakwah untuk mempersiapkan hal ini pula, yaitu masalah ilmu. Oleh karena itu, dalam sebuah perkataan orang Arab, "Hakibisai la yu'tih." Orang yang tidak punya apa-apa tidak mampu memberikan apa-apa. Jadi dalam dakwah, seringkali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita adalah pertanyaan yang sifatnya harian, masalah-masalah agama yang justru itu yang kita butuhkan. Bang, tadi ada orang sholat begini, emang boleh bang begitu ditanya? Bang, tadi ada orang sholat dari imam bacaannya begini, emang boleh kayak begitu? Bang, boleh nggak puasa pada hari-hari emang? Itu yang kayak begini. Di mana kalau kita nggak punya jawab, nggak tahu jawabannya, itu akan mengecewakan mereka. Ya, akhirnya mereka mengatakan, saya belajar dengan orang yang masih belajar ternyata. Ya. Ini sisi al-ilmi. Walaupun kita dituntut menjadi seorang imam syafi'i semua. Ya, kita dituntut menjadi seorang imam Abu Hanifah semua. Kalau jadi, ya alhamdulillah. Namun demikian, secara global, paling tidak kita tahu. Ini masih kita memalukan kekasihnya oleh binaan-binaan. Mbak, mau nanya, apa hukumnya ini? Tadi saya mau nanya juga itu, kata si mbaknya. Kita sampai nanya. Ya, lagi kalau ya mbak punya masalah, apa masalahnya? Utangnya banyak, sama katanya. Ya, ini misalnya, kredibilitas. Kita mencintain akhbar kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita menginginkan ya proses orang dai Islam itu bagaimana, ya, misal ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau diberikan masalah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang wanita Umar mengaku dan zaman itu ada mikroskop tentunya untuk menguji apakah barang bukti yang dia bawa itu benar atau tidak. Barang bukti berupa yang ketiga ada bercak sperma si laki-laki. Ya. Umar bin Khattab tidak pula menuntut agar ibu perempuan saksi. Apalagi kepikiran buat mereka ulang, nggak kepikiran zaman itu. Tapi dijawab oleh Ali bin Abi Thalib dengan jawaban yang simple, ambil saja air sepanci, dipanaskan dan dihidup dan dibuyur di kek yang katanya ada sperma laki-laki itu. Ternyata menggumpal menjadi seperti tidur, dan Ali, ini perempuan bohong. Ini bukan sperma, ini tidur. Ini kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Yang nanti itu ini sudah di zaman ini, itu akan kecerdasan biologi belum tentu. Kalau murabi kayak gini, antung semua binaan. Dengerin aja ya. Imam Abu Hanifah. Bahkan sholat di makmum membaca Al-Fatihah itu gak wajib. Bukan hanya gak wajib, bahkan dikruh. Apa? Berdalil. Jika di Al-Quran, dapat sami'ulah. Jika dibaca di Al-Quran, dengerin. Jangan ikut. Baca antung, dengerin. Itu makruh kalau itu baca. Ibu Hanifah. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Masyana lahul imam. Wakirat imam lahul kira'ah. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia. Bacaan imam terwakilkan cover oleh bacaan imam. Ini alasan Abu Hanifah. Yang ketiga alasan beliau adalah tadi bersabda dalam hadis Bukhari, "Idukum bila sholat, jika kalian pengen sholat, takbiru bertakbirlah. Ya, fakulu lalu bacalah ma tayassar ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang paling gampang menurut dari Al-Qur'an." Bacalah, bacalah yang paling gampang. Baik. Gara-gara Imam Abu Hanifah punya berbagai argumentasinya, manusia menggunakan ke rumahnya protes Imam Abu Hanifah. Ketika rumahnya dikelilingi, dikelari oleh masyarakat, satu orang masyarakat rumah Abu Hanifah dan mempertanyakan, kenapa anak itu tidak demikian? Apa alasannya? Ya, Abu Hanifah tidak menjawab. Dia bertanya balik kepada orang yang masuk ke rumahnya itu. Bapak, mas saya sendiri rame-rame, Pak. Ya. Saya rame-rame kemari. Tapi kenapa masuk ke rumah saya cuma sendirian? Ya, cukup untuk saya mewakili yang lain. Terus mulai nanya, kan enggak ada yang nanya. Kenapa bukan Abu Hanifah? Ya sama Pak, bacaan imam mewakili yang lain. Sama kayak omongan bapak mewakili ya, yang lain. Ini orang di depan saya bengong nggak jawab. Bener juga ya. Akhirnya dia pulang nggak cepat. Tapi kesan Abu Hanifah. Murabit ini binaan anteng saya dengerin aja gitu. Tapi walaupun demikian, sekali lagi saya kata di awal tadi, sudah dituntut semuanya menjadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Paling tidak, kita secara global memahaminya. Di usia al-ilmiah. Kita punya di satu Jerman, Prancis, dan lain-lain. Itu bukan kalangan. Kita harus memahami respek agama dan kebutuhannya yang terjaga dari orang-orang yang terpercaya. Dan yang terpercaya. Yang ketiga, Mistakiyah Asyafiyah. Ya, profil selanjutnya terlalu misteri masyarakat gaul. Jadi yang sampai ada aktivis Islam masuk di Sastra FPJ. Penting yang tidak di masyarakat di Sastra. Ya saya nggak mau betah-betah lama-lama di FPJ. Banyak kerja. Kita juga aja gaji kecil ya. Karena pakaiannya ya ala kadarnya, ala nempelnya dah. Semua dah. Bayaran. Ya gitu. Dan di sini ya telah dicela oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya Muslim. Rasulullah mengkritik orang-orang kayak begitu. Dan dia katakan, ya man qala ala kunnas faqad ahlakhum. Barang siapa yang telah mengatakan manusia telah rusak, telah bijak, maka dialah yang ya membuat lebih bijak di masyarakat. Para ulama berkata tentang cara baca ini. Ada yang membaca ahlakuhum, ada yang membaca ahlakahum. Ini tergantung ikrabnya. Ya, ini tundul, tangan wajib dikerjakan. Ada yang membaca ahlakuhum, ada yang membaca ahlakuhum. Ya, Imam Nawawi bilang yang benar adalah ahlakuhum. Yang lain bilang ahlakahum. Tapi benar Imam Nawawi ahlakuhum. Apa artinya? Kalau ahlakuhum, artinya dia lebih bijak. Ahlaku sama kita baru lebih besar. Ya, ahlaku lebih besar dari orang yang dikatakan bijak. Kalau ahlakahum, dialah yang membuat manusia bijak. Kita artinya lain, artinya itu juga bijak. Ini anak pesat harap harus seperti ini. Ya. Baik. Dan juga di dalam Al-Quran, Allah Jalla wa'ala memberikan peringatan kepada orang-orang yang mencoba menjauh dari masyarakat dengan alasan masyarakat seharusnya. Ya, di mana Allah berfirman, "Wahuwa alamu bimani taqwa." Jangan kalian merasa suci, karena Allah Maha tahu siapa yang paling bertakwa sebenarnya. Oleh karena itu, para ulama kita, ya, seperti misal Imam An-Nawawi, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia membuat khusus tentang afdoliyah, keutamaan bergaul, tetap nyampur, tetap berinteraksi sosial dengan masyarakat, ya, walaupun hebat dengan syarat kita bertahan dengan noda-noda yang ada pada diri mereka. Ya, seperti ini lebih utama, lebih afdol dibanding uzlah. Orang uzlah jauh dari masyarakat, tetap dalam kesolehannya wajar. Dia nggak ada interaksi, nggak ada tantangan. Tapi orang tetap dalam kesolehannya, sekali-sekali interaksi dengan yang kayak gini, unggul dibandingkan uzlah. Makanya dimaksud bab oleh Imam Nawawi tentang keutamaan orang yang berkhilaf dengan masyarakat dia bertahan dengan ke apa namanya noda-noda atau fitnah. Kata Imam Nawawi itulah perilaku para nabi, perilaku muslimin, para sahabat, para tabiin. Itu para imam menawai menyebut Syafi'i dan Imam Ahmad melakukannya bergaul dengan masyarakat. Maka Bukhari seorang pedagang, seorang ulama, seorang pengusaha garmen. Abu Hanifah. Jadi bergaul. Jadi dia. Tapi ada di antara antum menjadi tokoh masyarakat di sastra di kampus, tapi di rumah orang yang kenal. Ada orang yang diustadkan di kelompoknya aja, tapi di rumahnya orang nggak ada yang tahu kalau dia ustad. Ini Ustaz paling kesian kayak gini. Disebut Pak Ustaz, ini antum Ustaz disini. Tahu dia, ya, ya anak tawadu asli, ya tawadu gak usah ngomong-ngomong. Ya. Ya. Secara tawadu, Nabi lebih tawadu dan paling tawadu di antara kita. Tapi walaupun dia tawadu, tawaduan beliau tidak menghalangi beliau untuk tetap nyampur di masyarakat. Nabi nyuapin nenek tua, buta, ibu nenek dengki dengan Nabi, hati-hati dengan orang bernama Muhammad, bawa ajaran sesat. Nabi tahu, Nabi enggak marah. Bukung buta nih, colekan, enggak. Nabi datang, dikasih makan, disuapin, dikunyah dulu makanannya. Nanti nenek bisa nelen. Itu Nabi lakukan hingga Rasul wafat, ini punya umur masih. Kita zaman Khalifah Abu Bakar dan berkata kepada Aisyah. Ya Isa Abdul buat Rasulullah yang berjalan jalan itu ada. Nabi biasa di jalan itu ketemu nenek-nenek ngasih makan. Nah, ada nggak itu? Setelah saya melakukannya, lalu Abu Bakar menjalaninya dengan memberikan makanan juga. Tapi si nenek tahu ini yang ngasih bukan orang yang biasa. Dari mana tahunya? Makanannya yang nggak halus. Jadi di kunyah dulu. Sedangkan beliau Abu Bakar nggak dikunyah. Gitu. Kasar. Ditanya, Anda sebenarnya bukan nih yang biasa. Tapi ini nenek ini sempat-sempatnya ngomong, hati-hati sama Muhammad. Ya. Kemana orang yang biasa kasih makan ke saya? Oh, udah meninggal. Kenapa si nenek ini? Ya. Siapa sih orang itu? Orang itu ya Muhammad. Ya. Jadi, gaul dengan masyarakat. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan bahwa tangan Nabi sudah dipegang oleh seorang budak, remaja, perempuan, masih umur, kalau masih ya, SMP-an ke bawah lah gitu ya, SMP gitu. Walaupun dia budak, Nabi tetap membiarkan tangan Nabi dibawa lari kemana-mana. Cuma Nabi juga nggak mungkin tangannya bang gitu ya. Ling gitu kan. Lalu Imam Ibnu Hajar mengatakan, ini membuktikan ketawaduan Rasulullah. Yang megang beliau adalah orang budak. Ada anak kecil mungkin yang masih, maaf ya, kalau bahasa orang Betawi masih direpek gitu. Ya, masih apa namanya, ingusan, masih apa, karena anak. Nabi enggak, jangan, jangan. Ini ikuti. Ini betul. Yang terakhir, jadi saya ringkas aja. Ya, profil seorang dai atau dai pejabat itu misbahiyah al-akhlaqiyah yang suluk. Perbedaan antara akhlak dengan suluk. Apa bedanya? Sama suluk. Kalau akhlak adalah bagaimana yang katakan Imam Al-Ghazali, itu perilaku manusia yang keluar secara refleks, yang tanpa dia rencanakan memang begitulah dia. Itu akhlak. Jadi hati-hati dia. Kalau suluk, dia bisa diperoleh melalui mujahadah, melalui pelatihan-pelatihan dan apa namanya kebiasaan-kebiasaan. Coba itu orang pendiam, aslinya dia bukan pendiam, tapi karena mencoba untuk diam jadi pendiam. Jadi itu berhasil gitu. Aslinya dia rame, itu orangnya. Tapi kalau terbiasa pelan-pelan, mulai agak berubah. Itu loh. Tapi kalau akhlak itu bawaan. Latihannya ibu-ibu, akhlak. Reflek. Ketika kaget yang keluar macam-macam. Ya, itu tanda kalau orang jarang zikir gitu. Karena kalau sering zikir, kalau sakit, innalillahi, Allahu Akbar. Memang begitu. Ini keluar ekutil, ecobot, macam-macam. Ini tanda kalau kamu jarang zikir. Secara sederhana kayak begitu. Jadi al-akhlaqiyah. Dan Nabi mengatakan, istakilaha aisuma kunta, sekolah kamu di mana saja berada. Jangan kita punya akhlak hanya ketika di acara-acara seperti ini. Kita punya akhlak ketika acara formasi saja. Kita punya akhlak ketika acara kecil saja. Ketika di dalam kesendirian, di rumah, di kamar, di kosan kita, hilang semuanya. Jangan kaget sebagian ulama salaf menegaskan, kalau kita ingin mengagumi orang, lihat orang itu ketika dalam kesendiriannya, bukan dalam keramaiannya. Dalam keramaian bisa ada yang apa, kayak keserahan artifisial. Kau bilang bagus itu, yang lewat sama kita pergi sih, sama dia tuaan dia loh, dia sama kita ya. Udah gitu orang menundukkan pandangan, wah gitu kan. Ya, jangan kan perempuan, tapi sih kita mau ngeliat. Makanya kejebak lah gitu. Ya di kamarnya sendirian, ketika orang ada yang lihat, dia aja apa yang seharusnya terjadi. Ya, dia bekerja uniknya di dalam sana. Kayak, saya jangan, apa istilahnya, melihat seorang hanya dari kasus zahirnya saja. Bagaimana keburukan pun juga demikian. Sebenarnya ada orang yang hari ini kita kelihatan buruk. Sikap manusia di antara jadi jemari Allah. Dan kita tahu apa yang terjadi setelah kita lihat hari ini. Ya, maka itu sebabnya kita kesengahan dalam menilai manusia. Orang yang hari ini sangat kita benci, itu adalah yang sangat kita sedih karena perubahan yang ada dalam diri dia. Orang yang hari ini sangat kita kagumi, kita cintai, juga bisa berubah paling kita benci karena ada perubahan yang juga kita nggak sesuai dari diri dia. Ada pertengahan lah dalam membenci itu memberikan ujian untuk kebun kepada orang lain. Selanjutnya adalah pengaruh dari profil yang tadi. Ya kita berharap nggak ideal-ideal banget dalam diri kita. Paling enggak kita berupaya untuk itu. Pengaruh buat Allah jelas. Yaitu efektif dari dakwah itu sendiri, kayak misalnya al-akhlaq tadi, karena kita katakan dakwah. Ya, kita lihat sedikit orang tanpa mengucap, tanpa ngajak-ngajak, dengan kehadiran dia saja, orang sudah banyak tertolak gara-gara dia. Kita ambil contoh. Itu Hasan al-Basri, rahimahullah. Itu orang yang dikatakan oleh para ulama pada zamannya, yang nasihat-nasihatnya sama dengan nasihat kenabian. Ya, Hasan al-Basri. Yang seandainya wahyu masih turun, Hasan al-Basri adalah seorang nabi. Bahkan dalam ilmu hadis dia bermasalah. Dia disebutkan mudallis, apa mudallis? Orang yang sering menggelapkan, ya, sanad kebenaran sebuah hadis. Lalu hari itu nasihat sikap beliau sangat akui. Wajah beliau kelihatan pencahayaan wajah orang soleh. Tampan. Sangat ganteng ya. Ada orang ganteng lain bernama Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair yang ganteng juga nyiri dengan kegantengan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri datang ke pasar. Orang satu pasar dia masuk nangis dengan Hasan al-Basri. Kenapa? Ingat akhirat gara-gara lihat mukanya Hasan al-Basri. Kalau orang lihat kita ke pasar ingat bon, berutang, minit orang itu. Mau air mas? Oh enggak apa, mau masuk doang. Hasan al-Basri masuk doang, ingat. Ada suami istri berpikir, ikut. Dan mereka gak tahu bagaimana meredam konflik di antara mereka. Tapi dia ngasih tahu, datang aja ke rumah Hasan al-Basri. Minta nasihat, minta pegangan dari dia. Begitu datang, dua suami istri ini, keluar, buka pintu, baru buka pintu, mereka tidak berdua, berdamai. Rasa ada perubahan. Itu seorang dai seperti itu. Kalau kita tidak, orang lagi berantem nih. Nah, bahan ribut. Pengaruh, ini muka panas, muka panas. Ini keberkahan. Keberkahan buat orang yang menikmati atau orang yang menikmati kita. Keberkahan buat kita sendiri. Ya, kita akan dipandang sebagai orang baik. Itu namanya apa? Namanya sebagai ni'mat Rabbika Fahaddits. Dengan nikmat dari Allah, bicarakanlah, utarakanlah. Apa kita membicarakan kesalahan orang usaha? Walaupun dia masih hidup. Bicarakan seorang ikhwah kita yang berusaha, walaupun dia masih hidup. Jangan di depan dia. Khawatir kita merusak, menodai kesalahan dia. PR sendiri dia. Walaupun dia berusaha lagi, membicarakan kesalahan orang, atau biografi seorang itu, bagus ketika orang sudah wafat. Kenapa? Kan dari A sampai Z kehidupan kita selesai semua. Tidak tahu secara utuh bagaimana dia. Mengerti orang bikin biografi manusia yang masih hidup, dia hanya mampu nilai dari sejauh yang dia bikin bukunya. Tapi dia tidak tahu sejauh bukunya sesuai perilaku dia sudah berubah. Tidak tahu di akhir hayatnya, apa kasusul khotimah? Kasusul khotimah. Ya. Dan di antara kejujuran yang jelek adalah, apa kejujuran yang jelek? Ya. Yaitu, kita akan menjadi diri sendiri. Kecuali dalam keperluan, bikin kejujuran yang ngelamar kerja. Wah, ada cerita antar. Prestasi, jangan pak, saya bilang sombong lagi. Dibutuhkan mau ngelamar kerja. Kuliah di mana? Sebenarnya kampusnya munafik, kampusnya nggak enak ngomongnya. Perlu, ini ada haji. Kalau nggak ada haji, kira untuk berbangga-bangga, ini nggak boleh. Itu yang salah. Pada selanjutnya, bagaimana interaksi yang syar'i, ikhwan dan akhwat? Bercanda dan berkomunikasi. Ya, baik. Ya, ikhwan dan akhwat, ini manusia lainnya sama. Ya, kita punya hak sosial. Ya, baik. Asma itu istrinya siapa? Asma binti Abu Bakar, istri siapa? Zubair bin Awam, salah seorang yang membasyiru Nabi Jannah. Asma binti Abu Bakar, satu orang pedagang ke rumahnya. Ya, kita ketawa, assalamualaikum gitu kan. Lalu ngobrol. Ketika ngobrol, ya, bolehkah saya dagang di sekitar rumah ini? Asma menjawab, saya belum ngasih izin karena suami saya belum ada. Ya, belum ngasih izin. Ini pedang. Lalu ketika berkata kepada suaminya, apa Zubair bin Awam, Zubair memberikan izin. Lalu datang lagi pedagang itu bertemu dengan juga memberikan izin ke rumahnya. Ini interaksi di sini. Ini menunjukkan cinta perempuan aurat bukan? Ya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah ditanya. Yang pertama, Salamah. Itu seorang wanita yang haid, dan seorang wanita yang haid. Nabi ada yang ditanya. Nanti bilang ambil kapas, telat, masih bisa disosot begitu, telat dibersihin. Kau nanya lagi, bagaimana cara bersihinnya? Ini butuh ketegasan gitu yang perlu ada apanya. Kalau nanti itu tuh muka malu ceritanya, ngomong ke istrinya Musalamah. Nah, bukan lama ya Musalamah. Ya. Kasih tahu tuh orang, kasih tahu. Lalu oleh Musalamah, si orang ini dipegang untuk diberikan penjelasan. Jadi, ini juga pesan langsung. Ya. Dalam riwayat disebut menyebutkan kisah ini bersama Aisyah. Ya. Ya, ketika Bilal bin Rabah dalam kisah ini, Bilal bin Rabah ditengok oleh siapa? Oleh Aisyah. Aisyah tengok Bilal lagi sedih. Tapi ditemani oleh Agar. Bila Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bolehnya laki-laki menengok perempuan sebaliknya dengan syarat dua, aman dari fitnah. Kedua, ada orang yang terpercaya di sana, baik mahramnya atau wanita lain yang terpercaya, atau laki-laki lain yang terpercaya. Namun akan yang pertama atau syarat pertama fitnah. Ya, karena walaupun dengan orang lain, orang juga selain itu, kisahnya tidak hilang, lebih baik tidak. Baik, lalu Aisyah ngomong ke Bilal, wahai Bilal, kasihan sekali Anda, berat sekali sakitnya. Bilal menjawab, iya, Anda datang dengan Bapak saya, itu datang Abu Bakar sana. Lalu juga, para istri Nabi, ini wabi, itu berwafat. Ketika mereka pergi haji, diantar oleh Utsman bin Affan dan Abu Bakar bin Auf. Jadi kita faham perempuan pergi haji tanpa mahram itu. Bukan mahram mereka. Abu bin Auf bukan mahramnya mereka. Tapi diantari oleh mereka. Dan kita ingat para ulama. Seperti Kusrin, Ibn Malik, membolehkan wanita pergi haji tanpa ditemani mahramnya. Itu akan menjadi polemik di Indonesia. Dan Kusrin mengatakan bolehnya walaupun ditemani oleh laki-laki seorang diri, selama si laki-laki percaya. Kayak ini. Jangan, suami yang ngebolehin, boleh ya gitu ya, jangan gitu. Jadi kalau bicara masalah ini, kita kan ketemu antara ulama yang mutasahil, yang berketat-ketat, dan juga yang mutasahil, yang agak longgar-longgar. Nah, kita langsung pada yang pertengahan. Ya, ambil yang pertengahan, amali awsabu, baik-baik perbuatan yang pertengahan. Ya, kita jangan sendirian. Ya, dengan yang lain, walaupun dengan syarat tanpa fitnah tadi. Nah, jadi interaksi laki-laki pada zaman itu sesuatu yang bukan hal yang asing, biasa. Hanya saja beda kita, beda mereka. Mereka dengan cara seperti itu cukup menyelamatkan hati mereka. Tidak macam-macam. Ya. Tidak kebayang yang aneh-aneh. Tidak tergoda yang aneh-aneh. Ya. Ada orang kebunat. Ya. Bernyanyi. Suaranya bagus banget. Lalu, nanti sahabat itu. Sahabat ini sedang bernyanyi untuk mengembala anonya. Hewannya. Hati-hati dengan suaramu. Dari kamu ada kuarir. Kuarir. Teman. Nah, suara kamu itu bikin terpesona, bukan terpesona lagi, terpesona ini lebih parah lagi, ya. Terpesona ini itu perempuan, jangan pelankan suaranya aja. Jadi kita langsung semuanya secara sadar nggak ada masalah sebenarnya. Jadi secara taraf lagi fitnah, jangan. Oleh karena itu punya kaidah terbesarai, yaitu mencegah, ya. Sesuatu yang boleh dalam rangka supaya nggak nyampe ke haram. Makan mubah, banyak makan, banyak makan jadi haram. Tidak itu. Ya, besar mubah. Tapi kita besar, gara-gara besar mata kita terjaga dengan aurat, misalnya yang laki buat ihwan. Maka besar kali itu berubah jadi haram. Bukan karena haram di sisi secara zat, ya, tapi secara apa ini? Ya, dampaknya. Jadi Allah itu tadi. Kalau seandainya interaksi sosial, ikhwan dan akhwat, boleh saja. Namun seringkali membicarakan hal-hal yang tidak, hal-hal yang ada kaitan dengan Allah, hal-hal yang ada kaitan dengan umat, Lalu dicari tema kalian yang gak jelas. Pertama ngomongin proposal. Pertama tuh kita angkat tuh. Ini kok tuh gimana proposalnya? Bla bla bla. Selesai. Ujung-ujungnya gimana kabarnya? Apa urusannya pokoknya kabarnya? Malam-malam jelas kecepat masuk. Selamat tidur Aki. Ya Allah, selamat tidur Aki. Orang tuanya aja yang lebih layak mengucapkan, tuh kan ngomongin, ini perempuan yang bukan apa-apa, inget aja lagi. Ini berarti. Ya dibawa sama istrinya, kuti juga. Jadi, ya ini terjadi, udah. UI terjadi, udah. Ya. Jadi intinya, jangan biarkan celah telepon mengganggu lisan, perasaan, ketika ketika meeting. Ketika sudah sementara pikir sekali ini begini, maka jadi pengadil buat diri. Ya, karena setiap orang ada yang lihat kecuali Allah dan kanan kiri antum. Sendiri antum harus berdiri saat itu. Baik, yang terakhir. Mekanisme syura sudah paham terlebih, tapi tidak pakai hijab saat syura. Itu tadi. Ya. Kita enggak berbicara pada hukum dasar. Menurut hukum dasar kita bukan semuan pada zaman Nabi sering. Dan mereka enggak repot-repot bawa kain mana-mana. Kita enggak orang sahabat. Kita tadi kayak Asma bikin besar. Udah lupa. Kain dulu. Enggak. Jadi hanya pada istri Nabi. Ya. Itu hanya pada istri Nabi. Karena istri Nabi itu memang enggak sama dengan perempuan yang lain. Ya. Namun yang lain tidak demikian. Yang contoh kita Al-Qadr dan bimbingan bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu seorang wanita. Siapa itu? Al-Qadr bin Abbas melihat terus. Melihat terus. Sampai enggak nengok-nengok. Lalu oleh Nabi kepala si Abbas ini Al-Qadr bin Abbas di dialog oleh Nabi. Bener sama Nabi. Dah, udah. Ya. Aku lihat ada muda-mudi yang lagi pada menanggung masyarakat. Yang sama Nabi. Yang kedua, disebutkan. Ya, tentang wanita Al-Khasamiyah. Seorang wanita yang datang ke Nabi mempertanyakan tentang ibadah haji. Dia punya orang tua yang sudah meninggal. Dalam menurut lain, orang tuanya sudah sakit, mempertanyakan haji. Boleh enggak kita menghajikan? Dan itu abad menceritakan si wanita ini ketika ditanya, pipinya nampak kemerah-merahan. Dan ayat ini turun, kita ini turun setelah turun ayat hijab. Kesimpulannya, kita wajib gak? Lihat pipinya kemerah-merahan. Hah? Ya, Imam Ibn Battal. Ya, dan kita berhazir dalam Al-Muhalla. Ya, mereka bisa mengatakan bahwa ini dalil yang tegas bahwa wanita mukanya bukan aurat. Kalau memang aurat, tentu Nabi akan memerintahkan wanita untuk mukanya dulu, baru ngomong. Tapi Nabi membiarkan, Nabi memberikan jawaban tentang bolehnya menghajikan orang yang sudah wafat. Okay. Jadi memang untuk interaksi yang umum di rumah, di jalan, segala macam, jadi untuk istri Nabi. Namun, kita bicara masalah tadi, mencegah hal yang haram, ya, mencegah perbuatan yang boleh supaya enggak jadi hal yang haram, maka lebih baik memang untuk menjaga hati-hati kita semua menggunakan yang namanya hijab. Apalagi dengan qaulul mu'minina yaqudu min afwahihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan-pandangan mereka. Kemudian matanya memang nunduk, hati ditunduk. Karena mata nunduk, hati kelayaban juga bersama. Ya. Jadi udah mata nunduk, hati kelayaban juga lebih ngaco lagi kayak gini. Paling tidak dengan adanya hijab ketika syura atau apapun itu merupakan sarana awal yang tidak apa yang kita inginkan. Kalau nggak ada hijab saja, kalau ada hijab saja, bisa terjadi yang namanya hati manusia nggak berjadi, apalagi ketika sesungguhnya dibuka, gitu. Ya, itulah antara generasi kita dengan zaman dulu. Ya. Ingat lagi syura. Mengetahui seseorang itu hadir atau tidak, seorang ahwat hadir tidak, itu ngeliat dari satunya ada tuh, datang dia tuh, ya, ngeliatnya di sepatu. Ya. Ya, emang ya dulu tuh. Ya, kalau nikah pun, ya cukup ngasih bukan foto, jangan lihat orang kan. Ya, ta'aruf kan juga pakai hijab, ta'aruf. Ya, pakai hijab. Kapan kita ngelihat itu nikah? Nikah pun diumpetin juga maksudnya. Begitu punya tamu, itu diumpetin juga. Ya, kapan ngelihat itu acara selesai? Ini dia yang ini gue nih, gak kelihatan. Ya, di sini sebenarnya syariat enggak? Ini juga syariat. Benar ya? Tapi untuk masa itu, ada gitu. Karena masa-masa praktis. Masa-masa pengukuran. Kalau awal sudah kendor, usaha kita gimana? Habis-habis nanti. Ya kalau sudah berusaha, itu nanti ada perubahan-perubahan ya, kondisi yang lain, ya, kehidupan ini, juga ya nggak diharapkan tapi kendor kebabisan banget begitu. Ya, karena Nabi dulu pernah ada seorang sahabat bin Abdillah yang pengen nikah. Dia nanya, kamu mau nikah? Iya. Sama janda namanya. Janda aja. Ya, dia nggak jawab. Orangnya belum? Belum. Yang mana? Orang Ansor. Lihat dulu orangnya. Karena ada orang-orang Ansor, di matanya ada satu. Maksudnya, maaf, Pak, giling begitu. Lihat. Ya. Lalu juga dalam riwayat lain, Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah pernah naik genteng. Lalu ngapain dia? Kuntip calon istri yang akan dijadi. Pengen tahu orangnya. Naik genteng. Ketahuan. Ya. Yang tahu bukan sahabatnya. Itu di Asma dikatakan. Apa namanya? Abdullah bin Zubair. Eh, itu kan sahabat Nabi. Itu sini ya. Itu orang. Apa jawaban dia? Justru itu gara-gara Nabi. Nabi bilang, kalau engkau ingin menikahi seorang wanita, lihat wanita itu. Ya, supaya engkau nanti punya, apa namanya, kesibuhan, jadi enggak begitu. Bukan naik. Begini, lihat. Apa itu? Kita ini, dalam kita, Al-Mu'ala, ya, jadi anak dari Imam Ibnu Hazm juga Syekh Al Albani ini kita baca. Ya, ya seperti seperti itu. Lantas sekarang jadi apa kena awas? Nah, genteng sama orang nggak jadi nikah kan? Ya, jadi intinya ini buktikan ya apa itu seperti itu. Kita bisa maklumi karena pada saat itu mereka orang-orang yang bisa mampu menjaga hatinya. Nah, kita zaman ini dengan berbagai macam keadaan televisi dan seterusnya, lagu-lagu jahiliyah juga, blog kesalahan lain gitu. Maka kalau kita itu mempertahankan kerus di sana ini dengan kita kok enggak menjaga dengan misalnya hal-hal yang bisa apa namanya menutupi hati kesalahan kita. Di antaranya adalah dengan memperhalus dengan hijab misalnya. Baik, itu aja. Kalau kapan-kapan kita akan lanjutkan kalau kita masih ada waktu dan sedikit. Melihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu pemahaman dari Ustaz Sulaiman dan langsung saja kita dengan apa ya, pemahaman kedua dari Ustaz Sulaiman di mana? Bendri, ada Ustaz Bendri di Transfer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qawli wa qila rahmatullah. Dengan rahmat Allah siang hari ini kita bisa berkumpul ya dan bisa berdiskusi mendapatkan ilmu. Ada Ustaz Syarif yang akan banyak tadi menjelaskan banyak hal kepada kita khusus tentang masalah interaksi Tuan Akhwat ya, dalam masalah yang bagaimana supaya dakwah ini menjadi murni mata-matanya karena Allah. Wa ma yamuru illa liyabudallaha mukhlishina lahu ddin. Kita kalian diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah dengan mukhlis untuk agama ini. Kita bersyukur kepada Allah, Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tanpa disadari di usia kita yang mungkin terbilang belia kita telah menjadi seorang aktivis ya di usia yang pernah terbayangkan mungkin waktu aku masih SD bahwa pas belia kita berperan menjadi seorang dai ya bayangin kita nanti kalau kuliah minimal gitu jadi cover boy atau cover girl gitu ya, ikut Indonesian Idol gitu. Mungkin waktu SD bayangannya seperti itu, iya bukan kan, punya bayangan-bayangan imajinasi gitu ya, minimal jadi anak band dan sebagainya. Tetapi Allah lah memperkehendak ya, berikanlah kita kebaikan sehingga mungkin atas inisiatif kita ya, awalnya mungkin atas serasa dijemput gitu ya, diajak makan-makan ujung-ujungnya ngaji kan gitu ya, diajak main bola ujung-ujungnya futsal, ujung-ujungnya likok juga kan gitu ya, diajak ngapa-ngapain ujungnya likok lagi gitu ya, akhirnya sebagian lagi kita dijemput ya di sini awalnya. Sehingga ada yang menjadi da'i itu awalnya berpikir, ya anehnya sesat di jalan yang lurus insya Allah. Nyata ralanya. Sebab kita, karena itu lah hikmat Islam yang kita peroleh ini kita tunjukkan ya, dalam dakwah. Karena itu yang kita miliki ini adalah sebuah nikmat wa'amah bini'amah wa'abdika fahadis. Nikmat ini kita tunjukkan ya, kalau kita lewat dakwah. Kita juga yakin bahwa kita tidak ingin kembali ke masa jahiliyah kita. Kita tidak ingin apa yang kita rasakan cinta Islam ini ya, lewat cinta sebagai da'i dan da'iyah ini terkotori ya, yang menyebabkan kita justru menjadi orang-orang yang terlena ya, dan menjadi orang-orang yang gagal dalam jalan dakwah ini. Salah satu yang utama adalah bagaimana kita bisa memelihara hati, dan khususnya bagaimana kita diberikan fitrah ya, sebagai manusia untuk memiliki ketakutan kepada lawan jenis ya. Dan ini menjadi fenomena yang umumnya terjadi. Tadi Ustaz Faris sedikit telah membahas tentang masalah ini. Dan ini menjadi poin penting ya, bahwa ketika kita merasakan jatuh cinta adalah sesuatu yang fitrah ya, yang telah disebutkan bahwa zinalinat hubusukawati minanisa ketertarikan kepada anisa, ketertarikan kepada lawan jenis adalah sebuah fitrah yang kita alami bagi seorang manusia. Itu jadi aneh kalau tertariknya sama yang lain gitu ya. Yang ngeliat cowok lewat kita kejar-kejar, nah itu betul gitu ya. Tertariknya justru sama yang lain itu jadi aneh. Justru ini ada fenomena yang justru dialami, bahkan Nabi itu mengalaminya, bagaimana Khadijah ya, dan Rasulullah SAW mengalami juga. Bahkan Khadijah juga dengan disebut sebagai At-Tahirah, wanita suci ya. Akhirnya juga jadi caranya suci ya. Jadi enggak di pinggir jalan gitu, ih bang, badan kita ada penting-penting kan gitu. Muhammad enggak begitu. Ya, dia tahu bagaimana menjaga. Padahal waktu itu syariat Islam tentang hal ini belum secara tegas. Ya, dia hanya menjaga kesuciannya. Dia tahu bahwa seorang wanita menjaga kemuliaannya dari bagaimana mengekspresikan kecintaan. Maka dia menyatakan kepada temannya, ya, ya, yang kisah ya, temannya ini lantas menjadi sombong sementara untuk bagaimana menjaga cinta dari seorang yang berapa lijak, dan tentu saja cinta itu diekspresikan mewujud pernikahan. Untungnya adalah kita masih bilang yang amanah ya, dibilang bahwa si fulanah dan menjaga lijak akhir sama kamu dan menjadikan kamu sebagai suami gitu. Kalau sekarang ada macam orang ya, mana sih ini naksir main dengan amanah aja sih gitu. Gitu ya, dia mah orang ember nah gitu. Jadi amanah seperti itu. Dan ini terjadi juga di kata Rasulullah SAW. Yang ingin Anda sampaikan adalah ketika kita menjadi da'i gitu ya, kita mengatakan kita telah menjadi manusia yang berbeda. Kita telah menjadi manusia yang berbeda Allah. Sejauh Allah tidak ada lebih baik Allah dan dimiliki oleh manusia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia yang telah tercipta, maka menjadi manusia yang unik, manusia yang berbeda, bukan manusia yang biasa. Begitu juga seorang ibu dan akhwat. Ya. Makanya kalau kita perhatikan di masa Rasulullah, banyak sekali anak remaja yang karena sudah dakwah menjadi mendarah daging. Ya. Maka fenomena ketika cinta itu tidak dipikirkan secara serius dalam pengertian tidak menggembu atau menjadi akhwat atau ikhwan yang cengeng dalam masalah ini. Kita tahu bagaimana mereka pada tahu menjadikan mereka menjadi pribadi yang unik luar biasa. Ya, Jakin Tabit ya, ketika panggilan kita memanggil umur 12 tahun, ya. Dia lantas buru-buru memanggil dan jihad tersebut. Ya, Itu orang yang berusia 12 tahun tapi sudah memikirkan di luar pikiran anak 12 tahun saat itu. Ya. Coba kita lihat anak 12 tahun saat ini apa? Pikirannya aduh kapan bisa ketemu baca Ungu-Ung gitu ya. Bareng sama Charlie kayaknya cukup nih kayaknya gitu. Gitu ya, itu Justin Bieber kan gitu. Ngeliat Justin aja udah mulut Justin gitu. Nah ini bagaimana begitu anak pasti perhatikan. Begitu orang itu badan kecil, kurus gitu ya. Dia saking semangat karena cinta Allah dan menjadi dai di masa itu. Dia membawa senjata yang riwayat panjang pedangnya lebih panjang daripada tubuhnya. Nah, bayangin, pedang lebih panjang tubuh tuh bawahnya tetap nyerok, ya enggak? Ya. Panjang lebih tinggi. Sampai Rasulullah menolak dia kerjui ilah ahliku balik ke muka. Sampai dia menangis, ya. Bertemu dengan ibunya Nawar binti Malik, dia menangis karena ditolak juga. Bayangin ada nggak seorang muda sekarang nangis ketika ditolak bentuk jahat atau ditolak itu sangat. Kita ada dauroh gitu, ditolak nggak seneng. Asik ya, sahabat putri yang tersebut nih kan. Kan gitu ya, mana episode lagi seru, iya, itu KTP lagi serunya nak. Jadi justru kita merasa ditolak, kita perlu masih cari dalil, ngizin gitu. Kapan akhirnya ada cara nih. Gitu ya. Ini penting banget gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang gitu. Yang kadang-kadang syar'i-syar'inya dipaksa gitu. Saya sekarang izinnya semua syar'i. Seolah semua kalau syar'i itu sebelum izin mulai dengan basmalah. Kita izin alhamdulillah. Tapi kadang syar'i itu kayak gitu. Sama seorang mau maksiat gitu, aneh maksiatnya syar'i. Pacaran aja ada pacaran Islam gitu kan. Sebelum pacaran mulai basmalah, akhirnya alhamdulillah. Pelapasan tuh majelis. Nah, ini udah ini pemikiran yang akhirnya banyak dai terkontaminasi. Makanya kita lihat begitu juga sahabat muda yang lain, mulai dari Mu'awiz bin Afra, Mu'az bin Amr bin Jamuh. Ketika mereka berlanjut itu berlomba-lomba untuk membunuh Abu Jahal, lantas bertanya kepada Salama bin Auf. Sampai disebut tapi mengejar Abu Jahal itu tanpa sadar tangan Mu'az bin Amr bin Jamuh ini terpotong oleh tangan dari Ikrimah bin Abu Jahal, dari Abu Jahal yang tadi itu masih kafir. Dan tangannya itu terpotong belakangnya tetapi tidak putus. Kok betul-betul ini ngakleh, gantung. Sampai dikejar itu Abu Jahal, kayak tangan kirinya, karena tangannya gantung, dia bingung bagaimana ngejar sampai tangannya dianggap mengganggu, injak ini kaki-kaki, ditarik dari putus. Gitu ya, gangguin ini tangan. Antum bayangin bahwa yang dipikirkan lagi adalah semangat giroh luar biasa untuk meraih kepada Allah. Padahal ini anak muda. Kalau logika kita, aduh kalau gini mana ada ahmad yang ma'aruf, mana ini buntung. Dok kita aja sekarang baru ngaji ngeliat jerawat dua Allah. Ini muka udah bersesuai sama SNI, kan gitu. Tidak malu. Baru sekarang betapa banyak ikhwan, ahwat ya. Yang baru ngelihat mukanya begini aja udah merasa minder ya. Masih berlomba-lomba untuk mempercantik diri, memperjaga diri, tetapi dia lupa akan diri yang lain. Sementara para sahabat dulu tidak memikirkan ketika dia berjihad. Antum begitu aja masih berpikir pakai bawa sunblock gitu ya. Ya masih berpikir entah kalau kita kulitnya ini berpikirnya seperti itu, tidak berpikir bahwa ada nilai ketika seluruh kulit itu terbakar, ada pahala ketika ternyata betapa kita merasakan lelah dan sebagainya. Berpikir kalau sahabat seperti itu. Maka pikiran ada seperti ini adalah terjadi karena ternyata belum murninya dia dalam memahami hakikat dakwah. Ya. Maka ternyata lupa dakwah itu sebenarnya akan mengasah dia menjadi seorang manusia yang unik, manusia luar biasa, termasuk menyikapi ketika jatuh cinta. Ya. Sekarang ketika seorang Iwan Awad jatuh cinta, ternyata kurang lebih bisa dijadikan mirip dengan kaum yang apa. Ya. Mungkin dia tipis. Sekarang kan dengan misalnya mencatati dengan berkenalan dengan SMS-an, ya. Ya, dengan ta'aruf, dengan mengenalan itu. Terus harus bisa mengenalkan gitu, mengirim salam gitu. Ada yang ngincer awal tuh mengirim tausiah terus. Itu sekarang bisa play baby sabilillah. Play baby sabilillah banyak sekarang tuh. Ya. Walaupun kalinya pintar gitu. Oke, bangunlah di tengah malam. Tidak ada Allah mengatakan kita tuh bagus. Gitu ya. Gitu ya. Kau bareng yuk. Nah. Banyak tuh. Itu terus. Ya. mulai awalnya tadi mungkin segera terang-terangan. Dan dulu rapat itu hijab secara tegas gitu ya. Sekarang cukup di kantin hijabnya botol kecap. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa ngeliatin ada foto souvenir aja tuh di situ. Ya, banyak, ya. Jadi mulai ciri-ciri tentang di sinilah akhirnya banyak dai yang akhirnya mulai akhirnya dia menyimpang sedikit banyak. Jadi perasaan hati dia akhir sedikit banyak terkuras atas apa lawan jenisnya itu. Maka banyak tema-tema yang sekarang lebih banyak dibicarakan, lebih banyak tentang pernikahan. Saya nggak ingin berspekulasi bahwa ini sesuatu yang salah, tidak. Tapi ketika dia disibukkan dengan omongan menikah, aneh nih, didekikan, ya. Atau dekikan ketika abad ini ikutkan lah gitu ya. Sudah lulus ya, ya kupikir sudah lah ya. Setelah itu kuceraikan kalau teman-teman istighfar kan gitu. Ya kan ada juga, mungkin ada kayak gitu ya. Mungkin ada hal yang akhirnya saling sembunyi. Kenapa? Ini salah satu yang mengotori. Ya. Maka banyak omongin nikah, ya. Banyak persepsi sih kan kesibukan amalan-amalan dalam dakwah itu terabaikan. Sesungguhnya orang dakwah lebih banyak fokus pada nikah. Sesungguhnya adalah dia takutnya dia sedang dikuatkan dengan perbincangan tersebut. Ya. Jadi merata-rata itu menjadi bagian pokok dalam kehidupannya. Kita sesungguhnya biarkan dakwah ini menyibukkan diri kita sehingga dakwah kita tetap karena ini adalah ketika kenapa kita ini yang ditanya kenapa dia tidak menikah dakwah telah menyerap kesibukan dia terlalu menyerap sahur dia tidak begitu banyak dai yang membicarakan banyak masalah ikhwan akhwat ya kalau ngomongin tentang rencana pernikahan ya. Ngomongin akhwat ini akhwat yang mungkin ada itu atau akhwat ya mungkin banyak yang berjenggot ya, yang berjenggot kan gitu ya. Ya. Ini bagaimana gitu. Rencana, nggak ada yang salah. Tapi ini menjadi porsi besar dalam pembicaraan kita, ya. Mengalahkan porsi pembicaraan yang berdakwah, ya. Cita-cita atau menjadi fokus serius ya perhatian kita. Sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang berhenti. Ya. Dakwah ini akhirnya sampai ketika kita mengucapkan kalimat. Ya, seolah-olah akan seolah-olah penyelesaian saya mengundurkan diri dan dakwah ada urusan juga. Ya. Inilah makanya bagi orang-orang yang tidak terlena dalam dakwah ini dia tidak lurus. Dia akan berpikir bahwa memang inilah jalan maksud dia tidak disibukkan. Ya. Jadi dia menyangka bahwa nikah ini memang ada di dalam hidup tapi dia hanya sekedar makan siang. Sama seperti orang makan siang tahu. Makanya akan datang waktunya. Jadi kalau diomongin dari pagi, kayaknya orang-orang yang udah kebanyakan orang yang ngomongin makan siang dari pagi itu adalah orang-orang yang ada di rumah sakit biasanya. Ya kan biasanya bingung ngapain, dia ada kesibukan, nanya sama susah makan siang berapa? Ntar lagi ya Pak, gitu lama banget sih. Gitu. Datang lagi susah, nanti berapa sih nanti ya Pak sabar. Gitu. Enak banget ya, oh makan gitu ya. Pas sorenya masih ngomongin aja tuh, biasanya enak banget. Malam masih ngomongin itu aja. Ya. Ada nggak gitu? Hanya orang-orang yang ada di rumah sakit. Semua orang yang disibukkan dalam dendawan dia tahu bahwa akan datang waktunya. Dia tahu bahwa nikah itu akan datang waktunya. Maka dia pasti dia menyukurkan diri ya. Maka amalan di waktu pagi. Maka begitu juga ada amalan di seantum yang sebenarnya antum lakukan. Tapi antum terlalu cepat. Ya. Sehingga menyibukkan diri dalam hal-hal yang sebenarnya antum seribu lakukan. Pasti merasa bahwa terpenuhi seorang ketika ngomongin. Oh jadi gitu kok nikah ya. Nanti gimana? Pada niat itu mungkin taruh panjang betul. Si ini gimana sih kalau misalnya ini banyak betul yang bicara. Maka bagi orang-orang yang sadar dia akan tahu betul bahwa dia akan ada waktunya. Dia tahu saat ini adalah ada amalan itu bisa ada waktunya. Kalau sholat itu sebut ala waktiha, ya, sholat itu ada waktunya. Jadi kita tahu amalan terbaik itu kita ingin melakukan itu dia adalah sesuai dengan waktunya. Saat kita lagi kuliah, kita lagi di kampus dakwah, ya kita memenuhi target kuliah, segera lulus, kita memenuhi amanah dakwah ini berdasarkan waktu. Kalau dalam keadaan tenang, ya, itu adalah saat kita betul-betul merasakan buat kita sudah menggelar, kita berpikir tidak lain dari kita menikah, ya sudah menikah. Tapi kalau hanya pembicaraan-pembicaraan kita ya, yang membuat akhirnya hati kita di dokter ini yang kadang-kadang merusak. Sehingga dakwah ini biasanya terakhir hanya hal seperti ini. Ya. Makanya jangan heran akhirnya ada tren gitu ya. kalau ketuanya dia sudah tinggi tadi gitu. Jadi banyak kampus seperti itu. Ya. Jadi kemarin waktu saya ngisi di kampus di apa UNJ banyak yang curhat itu tentang hal seperti itu. Ya, saya bilang, oh kaderisasinya aja begitu, bukan? Berarti ada yang salah. Kita dalam memahami berarti ternyata dakwah ini belum menjadi bagian dari nilai dalam kehidupan kita, sehingga tidak menjadikan kita sebagai manusia yang tingkat lebih berbeda dari manusia yang lain menyikapi masalah cinta. Sehingga kita bisa masuk ke dalam yang disebut dengan totalitas tajarut itu. Kita merasa khawatir. Ya. Merasa khawatir kita apa? Tentunya kalau tadi lupa menjelaskan bentuknya. Yang namanya seorang itu adalah kan dari sifat khusbah. But I think they want me to be sendurinan. Dan juga kan khawatir. Buat khawatir nih kalau misalnya aneh menjaga diri gini tuh nggak gue pamit, nggak ada Iwan yang mau. Sekarang harusnya udah mulai di Facebook man apa baca foto paling keren. Nggak ada orang Facebook itu yang pasti udah diteksi oleh DJ paling keren. Ya, nggak ada Facebook udah lagi di foto mana lagi orang. Ah, gitu foto. Ini update nggak ada. Tuh, gila juga orang kayak gini. Tapi dia mikir ketika dia lagi enggak tersenyum gitu, ini namanya itu yang diupload. Sesungguhnya dia nggak sadar dia membiarkan orang lain berpikiran, berimajinasi tentang diri dia, khususnya para akhwat. Dan juga apa itu? Kalau khawatiran, umur 25 belum ada juga kalau kita aruf gagal atau misalnya ngajuin data murobian dalam respon, kenapa murobian? Iya. Ya, ibaratnya kan di duluan ini ya, kalau ada ini seleksi dulu mau Robi yang ini buat dua gitu, yang lain mau Robi juga gitu. Akhirnya berpikir ini kayaknya nggak bisa lewat jalur ini. Manfaatin lewat jalur ini bakalan bahaya ini. Makanya mulai cara yang lain. Mulai mungkin itu tadi. Makanya saya merasa khawatir waktu itu masuk. Banyak orang yang jatuh cinta pencinta pasat ini masuk sehingga dia merasa labil, merasa tidak yakin bahwa Allah seolah-olah akan memberikan balasan. Seolah kalau tidak merasakan nikmatnya lewat pernikahan di dunia, seolah-olah dia tidak akan merasakan nikmat yang lain. Sesungguhnya pastilah Allah akan membalas bahwa ada kenikmatan lain itu di surga. Kalau dia tidak bisa menikah dunia mungkin emang takdir Allah, kepada Allah mungkin tidak pendidikan karena Allah di surga mungkin itu lebih indah. Betapa banyaknya merasa ini lebih bagian. Tidak ada yang salah, tapi menjadi sebuah hal yang mengurangi esensi nilai dakwah dan ternyata aktivis dai pun menjadi tidak sama dengan orang amal. Ya. Mulai dari ya. Nah, itu yang perlu kita sadari pertama adalah bahwa kita dengan meyakini bahwa jalan dakwah ini dalam kehidupan kita dan kita ingin mati di jalannya sesuai dengan kita katakan Allah goyatina Muhammad kuatina dan sebagainya seperti hati dan lina itu meyakini betul bahwa kita adalah pribadi yang istimewa ya, pribadi yang apa yang merasakan dia dari mumtaz yang berbeda dengan yang lain karena pribadi yang berbeda dengan yang lain dan kita pun ketika dia menyikapi jatuh cinta itu pasti berbeda. Inilah kenapa ketika saya disusul Rasulullah, salah seorang ulama ya, ketika dia menulis Al-Quran, dia juga mengalami fenomena jatuh cinta. Tetapi begitu dia tahu, dia adalah seorang manusia, seorang sastrawan, berkumpul juga jiwa ulama di dalamnya. Ketika dia mengalami jatuh cinta, dia menjadikan apa dia cinta menurut saya adalah menjadi sebuah energi pada saat saya berusaha menjadinya. Tidak langsung diungkapkan. Dan saya ketika saya cinta, tapi energi dia belajar kalau salah satu ke Eropa dan dia di sana dia merasa dia telah mencintai seorang wanita dia menjaga cintanya tersebut saat masih remaja sampai ke lalu dia berniat melamarnya dia berniat melamar si fulana ini dia tanyakan mau kamu menjadi istriku dan dia berkata saya menjadi kamu kemudian dia mengatakan apakah ada orang lain yang telah kamu cintai sebelum aku kita ini jujur mengatakan ada ya setelah bintulan di kota ini. Maka saya kutu mengatakan sesungguhnya tidak jadi menikahi kamu. Kenapa? Karena saya tidak hanya membutuhkan wanita yang perawan fisiknya, sejumlah wanita yang perawan hatinya. Nah, ini kalau kita katakan memang boleh tidak bisa dijadikan dalil. Dan bagaimana ini juga dia mengenalkan apa cinta Rasulullah menikahnya adalah ini tidak bisa dijadikan dalil. Tapi bagaimana dia menyikapi, dia tidak cukup bersyukur, dia menyibukkan dirinya dan dakwah. Dia di penjara, dia menulis tafsir dari Al-Qur'an. Dia katakan, kenapa kau tidak menikah? Rasulullah, ini bagian komitmen saya. Tidak mungkin saya menikah, saya menuntut orang perawan hatinya, karena saya tidak berjaga hatinya. So, dia pernah, ini adalah pilihan hidup dia. Tetapi yang katakan, dia telah selamat dari cinta yang memabukkan dia, ya. Yang dia telah meyakini itu Allah, ya. Oleh karena Allah, hukum hukum ikhwan hukum bazbaju hukum asyirat hukum wamal nikah sumuha wa tijar wa masakin tarduna ahadha ilaikum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah wa rabbatu hatta yati Allah bi amrih wa mulai yahdil kumal fisikin. Telah nyata bahwa terkutuk ayat ini, dia memastikan bahwa dia hanya memilih cinta yang paling tinggi, al-mahabbatul ula, yang disebutkan kepada Rasul kepada jihad. Inilah kenapa Abdullah bin Umar mengatakan banyak dai yang tertipu ketika cinta dia menjadi cinta yang betul-betul artinya. Ketika ternyata ada istrinya menjadikan dia terlupakan. Jika kenapa suatu saat Abu Bakar Ash-Shiddiq memanggil anaknya ketika Abdul Rahman menikah ketika binti Nailah. Ketika melihat ternyata Abu Bakar ini nikah ini jadi sesuatu luar biasa, wah, begitu wow gitu ya. Dia ketika menikah kayaknya mesra banget, bukan mesranya. Mesra banget, mana-mana gandeng tangan begitu, bikin sama orang lain ngiri. Yang udah nikah jadi pengen lagi, yang belum apa lagi kan gitu. Ketika ternyata dia disebutkan bagaimana dia lalai, kita saat telah subuh. Maka apa yang terjadi, dipanggillah Abdurrahman ini oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, dikatakan sepertinya menjelek karena pernikahan ini. Apa kau ingin sebutkan bagaimana kamu tahu di dunia dan akhirat dengan istrimu mau menceraikan istrimu. Jadi Abdurrahman mengatakan cuma sayang mau cinta di dunia dan akhirat mau itu mari kita bercerai. Ayo, ini perceraian terindah dalam sejarah. Karena dia tahu bahwa bercerai ini bukan karena sekedar bukan sebab dia mencari yang lain. Dia bercerai mencari yang lain. Ya, begitu ya. Cari bicara lagi kan gitu. Ini enggak. Dia cerai memang sekedar untuk itu. Dia tidak tahu ingin meluruskan bahwa hanya kepada Allah dan Muhammad. Maka sampai memutuskan cara capek, akhirnya ketika sudah merasa gitu, benar-benar lurus seperti itu, Allah nikahkan lagi ke sekitar setahun selain. Ini menandakan bahwa yang namanya jodoh enggak kemana. Kita tahu jodoh itu enggak kemana. Tapi kenapa jodoh tertipu dengan hal-hal seperti ini. Memutuskan diri. Ya. Ya. Ada kasus misalnya Esa Tengani itu kalau malam jujur aja banyak juga yang chatting ya khususnya beberapa dai itu. Kasus mengenai Esa Tengani ada seorang aktivis sebuah kasus ya yang bagaimana rasa khawatir si Fulan ini jadi gini itu salah satu penyebab juga ini juga menjadi pelajaran bahwa bagaimana jumlah akun sekarang banyak ya lebih banyak kan kalau salah ada yang betul-betul jamak kita satu banding 6 jumlah populasi ya itu bukan apa baca kalau yang itu kan jadi 6 akhwat gitu ya belum tahu ya berapa ya di Jakarta ini ya khususnya Jakarta lebih banyak satu banding ini menyebabkan ikan apapun itu bisa menjadi sebuah masalah ya ternyata sangat sifat tidak menjaga gitu ya selalu care karena itu baik banget kan cuy sama saya tuh selalu SMS gitu ternyata sama saya aja keselnya itu sama akhwat yang lain juga nanya oke sebelum sholat sebelum tidur jangan lupa sholat witir dulu gitu baik kenapa kebetulan di jurusan dia emang jurusan satu-satunya ikhwan kalau gak mau dia jadi maskul ininya akhwat semua dia belum menikah pula bayangkan akhwat yang itu adalah ada sekitar 12 dia jadi bawa dia akhirnya 12 ini bersaing dalam ini ini kan menjadi benar ikhwannya jadi seperti itu tidak mencari sendiri mungkin baik gitu. Semuanya gitu murah senyum ya ya ya pokoknya tipikal apalagi romantis ya jadi gitu sehingga membuat ngasih hadiah akhwat itu banyak ngasih hadiah dia berjanji apapun ngasih hadiah harus dia balik ayat hadis yang tahadu itu saling atau alunya saling saling beri hadiah. Jadi kalau saya ngati, ngati ngati seolah-olah bukan pengadu gitu ya. Jadi kalau ada awat ngati kan harus ngati. Kebetulan Ikhwan ini ngati setiap ngati selalu buku tentang cinta para pejuang. Wow. Jadi hal-hal gitu ada kata cintanya awat loh. Wah ini. Kayaknya kiusnya udah jelas nih. Kalau ngati jalan cinta para pejuang nih, di ujung-ujungnya kemana? Semua ada seperti itu. Ya. Mungkin banyak perempuan itu awat apa lagi ya? Apalagi yang merasa terpesona, terpesona, terpesalis sih. Ya, hatinya gitu ya, agak geeran dikit ya. Oh dia nih cuma ngirim puisi ya mana? Barang puisinya mungkin pangeran di Kuro-Kuro gitu. Dia udah geer aja ya. Barang ini puisi perjuangan, kalau puisi itu pasti romantis. Nah ini menjadi hal yang menurutnya. Akhirnya tadi, akhirnya sempat nih khawatir dia si Ikhwan ini terlalu cukup apa ya. Sementara Ikhwan ini belum berani untuk menikah, maka ini menjaga itu adalah sebuah SMS yang kuat. Ini disampaikan. Ya, akhirnya saya kemarin bertemu langsung dengan Ikhwannya itu. Ya, kebetulan dia menjadi sebuah amanah dakwah di sebuah kampus. Dan saya ceritakan tentang hal ini, dia kaget sampai dia bilang apa saya harus menikah bang. Gitu. Jadi kalau sinya saya bilang, ini belum bisa disibukkan. Gitu. Jadi setelah jangan sampai juga. Gitu. Artinya ini juga perjalanan. Jadi para ahwat, para ikhwan, jangan jadikan diri kita jadi magnet. Membuat orang lain salah magnet dalam pengertian. Terasa penarikan yang luar biasa dari orang lain yang membuat beberapa pihak salah paham terhadap perlakuan ini kita. Ya, ya perlakuan yang sangat lembut, sangat santun. Boleh, tapi akhirnya kalau kita ngelihat sepertinya nih ada yang salah paham terhadap kita, lebih baik kita tegak. Ini salah satu menjaga. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang Allah telah menjaga supaya kawan ini selalu menjadi berkah. Ya. Sehingga tidak ada lagi yang tadi namanya ya permasalahan yang sudah itu gagalnya di dalam percintaan. Itu dan dakwah inilah menyebabkan kita lebih tahu bagaimana menyikapi kita. Ya. Wallahualam, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah di apa ya? Diberikan prologi ya. Kepada kita semua dari kedua ustaz yang di teman sini, saya sekarang berulang dalam sekir. Dan sekarang akan dibuka pertanyaan pada teman-teman kita dan akhwat yang ingin bertanya tadi tentang terkait apa dari paparkan. Nah, gitu. Siapa ada yang ingin tanya? Nah, dulu. Saudara Iman pertama, saudara Iman. Ah, Iman. Ikuti fillah. Nanti Ustaz Farid mungkin bisa banyak menjelaskan dari sisi bagaimana masalah fikihnya juga. Jadi terkait yang pertama masalah bagaimana Yuhan dan Ahwat, sinilah bagaimana kita memasukkan ya, kita dengan istilah-istilah baru ya, yang membuat kita akhirnya apapun membuat kita menjadi kadang tersebut. Bagaimana Adam alaihissalam dicerumuskan oleh iblis atau malai, ketika iblis memberikan istilah dengan istilah konfuldi, pohon kekekalan. Dengan firman bahwa kalau siapapun yang aku berkati pohon ini dia akan kekal. Dan ini merembet-rembet sampai akhirnya kepada masalah percintaan yang kita akhirnya berpikir. Sampai dari istilah kan ini kata adik. Ini yang mana pertama? Itu yang pertama. Karena biar bagaimana yang menjadikan hukum itu menjadi jelas soal interaksi adalah itu adalah nasab. Ya, jadi makrom itu saya sudah lewat kami hal seperti itu. Kita mengatakan pacaran, tapi kami ta'aruf. Saya bilang justru sekarang tidak ada larangan dan kita mewalat pacaran nubat, tidak ada ayatnya. Tapi yang dilarang itu adalah apa yang kita lakukan berdua, melawan jenis, bonceng-boncengan atau apapun. Inilah yang kadang-kadang kita ditipu dengan istilah ta'aruf, dengan istilah berkata adik atau apapun. Yang sebenarnya adalah batas syar'inya bukan istilah-istilah, tapi apa yang antum lakukan. Ya. Jika ada orang berdua yang ketiga setan, kita buat tidak setan, gitu kan gitu. Dan bisa aja kita lagi berdua kan gitu. Hal-hal seperti ini yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang dan disinilah kadang-kadang fenomena kita kelas-kelas menganggap ini adik saya. Kalau sebetulnya menganggap ada di sini masalah, tapi ketika melakukannya, sama melakukan adik kandung diperlakukan, itu yang terjadi. Ini ya, ini ibu saya, walaupun ibu kalau sudah berpikiran dia tidak mahram kita, perlakuan kita akan berbeda. Ya, walaupun kita menganggap ibu atau apapun. Berarti artinya kita jangan terpengaruh dengan yang tadi istilah-istilah yang lebih pengaruh bahwa selama dia bukan kandung kita, kita bisa menjaga kewajiban-kewajiban kita bagaimana tidak melanggar hak Allah dalam hal ini. Nah, tinggal bagaimana? Kita ikut masuk golongan yang melihat fenomena ini sebagai fenomena psikologis. Ketika seorang anak muda mengalami berkebalik yang berkebalik, ya, ketika kubur belum selesai, kubur ini masuk ke dalam fenomena dakwah, dakwah ini akhirnya menjadi akal-akalin caranya supaya dia bisa mengerti satu kubur ini dengan cara tadi. Pertama seharusnya bagi seorang menyadari bahwa dia jatuh cinta, kalau dia ingin selamat pertama sibukkan diri dengan dakwah. Sampai lelahnya membuat tidur, ketika bangun dia sibukkan dengan dakwah. Jadi orang-orang yang tidak disibukkan dengan dakwah, tipis pengangguran, bingung tipis tapi pengangguran. Dia punya aktivitas, tapi dia punya kesibukan, ya, maka sebabnya akan mengajak dia kepada pendidikan yang kita sebutkan tadi. Lebih banyak bicarakan tentang masalah nikah, sebagai pembicaraan yang penting, yang sangat luar biasa, lebih banyak SMS-an, masalah-masalah seperti itu, ya lebih banyak akhirnya Facebook, dan sebagainya. Ya, jadi pertama memang menyibukkan diri kita, tidak perlu sibuk. Setelah lahir kita hanya tidur. Ya, mekanisme support kita kelola lewat cara yang benar lah, perlu mitigasi dan sebagainya. Itu lah cara yang kita berikan bagi orang-orang yang ingin selamat. Ya, jadi sibuk sendiri. Nah, bagaimana kita punya teman yang seperti ini? Saya mengatakan bahwa fenomena psikologis itu juga harus kita pahami. Kalau kita bagi seorang yang sudah mengalami seperti ini, karena dia saudara kita, dia sudah melihat kesempatan orang berubah. Tapi pahamnya adalah dia tahu atau tidak. Kalau kita tahu hukumnya, mungkin bisa juga ada orang yang tidak tahu, kita bisa kasih tahu dia. Jadi kita tahu bahwa apa yang dilakukan ini tetap tidak sesuai syariat adalah tidak benar. Yang kedua adalah mampu atau tidak. Mampu ini memang sifatnya individual. Tapi saya mengatakan ada orang-orang yang mungkin tidak semuanya lepas. Karena dia mampu, tidak mampu untuk melepas, bantu dia. Itu sekali. Ya, berarti bantu dia melepas kekerasan ini. Bantu dia dengan cara mengajukan aktivitas yang disibukkan dengan dakwah. Jadi mendingan seorang maskul yang tahu bahwa ada jundinya seperti ini, dia langsung berpikir nih kayaknya dia ini dia menyibukkan lagi jundian ini supaya jangan sampai disibukkan dalam hal-hal yang seperti ini. Jadi dibantu dia keluar. Karena cinta ini sebenarnya sangat menarik. Jadi sampai ada tali pada wanita tersebut, kalau tidak ada tali lain yang tidak lebih kuat, kita bisa tertarik kepada perasaan kepada wanita tersebut. Bikin tali yang baru, bikin jatuh cinta kepada jamaah ini. Bikin dia jatuh cinta kepada dakwah ini. Bikin dia benar menikmati dakwah ini. Kata Imam Junaid. Imam Junaid itu bilang kalau saja seorang dalam limit itu tahu sifatnya kami dalam dakwah, sifat berdakwah. Ini saya mereka tak berbuka dalam kebedaan saya. Apa maksudnya berdakwah kata Imam Junaid ini? Bukan yang berdakwah pas ada buruh, ada makan ayam, ada nasi goreng di siap. Itu berdakwah ketika justru dia menikmati betapa lelahnya, betapa darah yang banyak yang keluar, tak mungkin betapa dari pengorbanan yang dikeluarkan untuk dakwah ini. Itulah yang diinginkan lagi. Jadi nikmati saat-saat antum mungkin, sekedar terkuras energi antum. Sekedar waktu tidur antum tersisa, itu nikmat. Orang-orang seperti ini biasanya selamat insyaAllah. Jadi hal-hal yang sifatnya tadi yang disebutkan. Kedua masalah, bagaimana masalah memberikan kesukaan. Lebih kurang nanti Farid mungkin akan membahasnya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita sesuatu kalau kita ini yang kita katakan. Jadi kita menyatakan bukan tugas, pertanyaannya kuat apa tidak? Apa soal dari perasaan ini yang kita katakan? Umumnya kalau misalnya seorang mengatakan saya suka kamu, yes, gitu itu saja. sepertinya sulit. Karena ternyata perasaan suka kalau ada yang aneh, nah ini pintu masuk kita. Apalagi ketika dijawab, so do I. Maka banyak hal-hal yang sifatnya akhirnya menjadi pembenaran. Kita nanya kabar, itu sih awalnya. Kita chatting nanya, lagi jalan apa ya? Hari kumpul itu. Nah gitu. Kita mendingan habis jalan gendong. Jadi sama diskusinya akhirnya keluar, jangan masalah apa ya. Dan itu akhirnya lama. Akhirnya tadi, banyak hal-hal yang sebenarnya. Masuk tadi ya, ke apa? Dakwah di Kalakalin ya. Kalian tanya dalam sebuah acara kenapa? Jangan kuburan dong yuk. Nah, ini kenapa di kubur maut? Bukan kami ingat hati mengingat mati itu bagian. Nah itu, pakai dalil, ingat mati, tapi berduaan. Nah itu. Makanya tadi, awalnya dari mana? Awalnya dari nyata yang suka. Artinya kita lihat bahwa makanya kesadaran diri kita bahwa kita tahu kalau kita di sini kalau apa kecuali kalau kita ada kita langsung bilang ini kita tahu. Tapi ternyata doang. Nah ini follow upnya yang kita masuk melewat ini. Jadi nanti lepasnya. Gimana? Pernikahan memang tidak ada dalil yang menyatakan bahwa harus sama partai ya. Ini ya. Itulah saya bilang kadang-kadang memang kita berjamaah ini memang tidak diminta untuk menjadi hamba jamaah. Ya. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang syariat ini supaya Quran mengatakan nakana di muslim ayo tera wa kita wa nubuwa tapi maya pelinat kunu ibadah limin walakin kunu rabbaniyin bima kutum su'alim ala kita bima kutum su'adrusun maka Allah tidaklah patut tidaklah patut bagi seorang manusia ini tentang tadi sebenarnya warning diberikan hukum-hukum, diberikan kenabian ya, kemudian mengajak kepada umatnya dengan mengatakan kunu ibadah li min dunillah jadilah hamba-hambaku bukan hamba Allah. Ini juga bukan buat kita sebagai kita ngajak orang bukan jadi hamba sama ini ya, bukan jadi hamba partai sesuatu atau jadi hamba dari kita tapi itu adalah walakin kunu rabbaniyin jadi bukan kita diajak menjadi ibu dan akhwat tapi berpikir jadi apal masih terus jadi tak apa kan enggak wah enggak ngihwan enggak ngihwah jadi apal jawab selalu enggak ngihwan ya kalau jidat enggak hitam ya ya misalnya berpikir waktu kalau oh jidat aneh enggak hitam sedikit lah nah ada jadi berpikir itu ya jidat ya terus berpikir rambut harus seperti ini ya celana harus nyatung ya fenomena seperti ini akhirnya lebih kepada simbolitas baru kalau simbol ya seorang ikhwan ya bukan gelar-gelar itu bahasa Arab di ini nggak apa bagus bahasa Arab semua bahasa Arab itu salah satu cara dia sesuatu padahal asal tahu aja Abu Jahal dulu ngomongnya bahasa Arab juga iya cuman kita kalau kita berbicara antum pun berarti surga ngomongnya itu mau ngomong apa nih kalau maksudnya itu cuma bisa kalau bilang aki anak ada bokeh baru nih aja ngomongnya sih aki tapi bilangnya bokeh sebenarnya itu jadi saya ingin katakan jangan ini maksudnya tadi maka kalau ada partai atau apa pertama cari hak mengatakan tidak yang jelas bahwa itu memberikan hak ya. Ya pertama tidak seorang morobi pun bisa membatalkan pernikahan ya apalagi anak menikahkan makanya hak paling menikahkan itu ada walinya ayah kandungnya ayah kandungnya wali mujbir. Seorang merasa berkuasa. Ya tapi kalau dia merasa di tangan Robi itu merasa memegang akun itu tidak. Ya. Sampai ada ikhwan, ada seorang ini ikhwan misalnya karena bapaknya setuju menikah di wanita itu sangat vital. Ada sesuatu bapak itu sampai syariat makanya itu ini. Maka pelajari syariatnya. Ada yang nggak pernah percaya gitu. Pak Henry, ya gitu. Bisa menikah sama Bina Nana ya. Nah, kalau bisa dari kepala dakwah wilayah Sumbat gitu ya. Mana kan sebulan ada amanah ini. Kalau enggak, saya nikahin. Kenapa sih ini saya bilang? Kalau saya enggak, ibu enggak nikahin, kenapa saya nikahin bapaknya? Dan dari si ini melamar lewat bapaknya. Ya, kenapa? Nah, yang penting ini, realitasnya jangan tapi memang ada buku tanzim yang harus kita penuhi. Maksud kalau dari ini ada pengaturan dan berjamaah tanzim ini bukan berarti menghalangkan kaki, tetapi tanzim ini mengatur supaya jangan sampai akhirnya beda visi dalam pernikahan itu. semakin kita berbeda, semakin energi untuk menyatukan. Cukup nggak energi kita? Semakin dan kuat perbedaan yang terjadi antar itu. Kalau energi itu besar, apalagi pernikahan antar dengan dakwah, pandangan hal seperti ini. Ya, menutupi nama aja udah berbeda, ternyata dia bukan satu titik sohid ya. Makanya ini nama ada Muhammad, semuanya yang agak ngetren itu Muhammad Raymond kan nggak kira-kira gitu. Ada ngetren, akhirnya dibikin sinergi-sinergi. Ya, ya. Ini mohon itu akhirnya satu. Pengen sekolah di ini satu lagi di SD, akhirnya anak jadi korban. Nah, ini sudah sederhana ya. Maka pernikahan memang cari yang kira-kira. Maka kenapa politik ini kan sebagai sebuah ideologi, karena ini menjadi satu yang namanya kesusuran. Makanya memang kematian dibatal, tapi mungkin direkomendasikan supaya jangan sampai. Kecuali kewan aman merasa kesusuran dan keluarga tidak ada masalah. Ya. Walau misalnya. Padahal. Coba dia. Kita jadi kelahiran, bukan pertama tentang masalah seorang yang berusaha mengelabui orang lain, dia menyebut wanita tersebut sebagai adiknya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sayati alan nas yusammunaha bi ghairi ismiha, karena tengkramannya manusia menamakan sesuatu bukan dengan namanya, menamakan sesuatu yang haram bukan dengan namanya, kemudian dinamakan dengan quiz misal. Perhukunan dikaitkan dengan orang pinter, apalagi peramal, paranormal, ujung-ujungnya sama perhukunan juga. Perzinahan dinamakan dengan selingkuh, wil dan pil, ujung-ujungnya berzina juga. Nah, ini merupakan sesuatu yang kita ya al-haqiqah laisa bil asma walakin bil musamiyat. Ustaz Hasan al-Banna rahimahullah mengatakan demikian, hakikat dari sesuatu bukanlah dari namanya, ibnul musammiyat, sesuatu yang dinamakan itu. Dari para ulama di antaranya Imam Al-Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair, beliau mengatakan asmuru bima qasidha, bukan dari sebuah perbuatan tergantung esensinya. Walaupun dia namakan itu adik, tapi hakikatnya mereka berdua bukan adik, hitungnya bukan mahram. Ini sebuah pembohongan. Nabi juga menyebutkan sayati ala nas sanawat al-sa'ad, yang masanya kedustaan, tahun-tahun penuh kedustaan. Itu orang-orang pembohong malah dipercaya. Kita mungkin terlalu ditangkap, percaya dia. Baiknya, orang-orang yang bohong dipercaya, orang yang jujur malah tidak dipercaya. Kawan al-amin, orang-orang yang amanah dikhianati, ya, banyak teman al-a'in. Baiknya, orang-orang yang pengkhianat malah diberikan amanah. Wayang tuku arwai bidah, bagi arwai bidah pada berbicara. Siapa arwai bidah? Ya, rasulullah itu ilmu. Nabi mengatakan, itu adalah orang-orang yang berlagu berbicara banyak urusan orang lain. Baik. Ya, ini yang pertama. Sekali lagi, dia tidak bisa sembunyi. Setelah itu, ya, tetap dilarang untuk melakukannya. Ya, ada masalah nasihat. Kemudian ada tiga hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, yaitu bukan orang seperti ini, orang-orang yang barangkali bisa diterima secara umur, berwibawa dan berilmu. Keseringkali nasihat, walaupun isinya sama, tapi yang nyampaikan orangnya, teman seperti, seringkali ditolak. Ada nasihat yang sama isi dengan nasihat kita, tapi memberikan orang yang lebih tua, lebih berwibawa, lebih berilmu, jadi diterima. Yang kedua, orang seperti ini, sebenarnya bukan hal yang mesti kita aktif dengan dia, harus kita berikan pengobatan ilaj yang baik-baik kepada dia. Karena umat ini umat yang sedang dalam kelemahan beragama, perlu yang diberikan sesuatu yang keras-keras, diberikan yang yang sulit-sulit, jangan diberikan yang lemah lembut saja. Yang kedua, doakan dia. Terus yang kedua apa tadi? Apakah kompres kamu cerangan? Kamu kompres? Kamu cerangan? Tidak membicarakan wanita dalam majelis-majelisnya. Dalam sahih Muslim bahwa Rasul dan para sahabat pernah berkumpul, mereka membicarakan masalah-masalah yang pernah mereka lakukan ketika masa jahiliyah, dan di antara mereka ada yang tertawa, ada yang tersenyum ketika mereka mengingat kembali. Tapi mereka membicarakannya bukan untuk dibanggakan, tapi justru untuk dijauhi. Ya, karena itu hal demikian bukanlah menjadi kultus mereka setelah Islam. Mereka bukannya hanya sekedar untuk mengisi apa namanya waktu dalam senggang sholat misalnya di masjid kemudiannya itu bukan kultur mereka. Ya. Terus yang kedua sedang mengucapkan kalimat cinta, gitu ya. Dan ini juga sesuatu yang asing dalam Islam. Ya, Rasulullah pernah mengatakannya, ya Rasulullah inilah usaha. Wahai Nabi, saya mencintai orang itu. Sama-sama laki, ya. Ya, sama-sama laki. Jadi tanya, alim tak? Engkau sudah tahu bukan dia? Sama, belum. Ya, alim, kita tahu dia, engkau cinta dia. Panggil laki-laki itu, ya akhi, saudaraku, ini usaha Rasulullah. Saya mukhan Allah. Dibaca oleh si Nabi, mencintai itu. Maka Allah pun mencintaimu, lantaran cinta berkata karenanya. Jadi, mengucapkan cinta, bukan kamu. Cinta, ya karena Allah, laki dengan laki contohnya. Jadi zaman sekarang mungkin aneh bahkan ada lagi. Kamu dengan wanita boleh nggak? Boleh. Tapi jika sudah diresmikan, ya resmikan dengan rembuk perkawinan, dan nama sama ngomong mengenai apa saja. Ya, bagaimana ya, diceritakan di dalam kitab Al Baqarah saat ketika kita ya, saya mencintaimu. Nabi ngomong begitu kepada Khadijah. Khadijah pun menjawab, aku pun mencintai kali cinta padaku. Sepuluh kali. Nabi juga 10 kali. Tidak bisa habis ya. Ini kan sopan juga saat. Tapi tadi dibatasi oleh ikatan pernikahan. Ketika kalimat itu, tabloid Nova menyebutkan laki-laki ngomong cinta perempuan kalau mereka menikah, mungkin yang paling besar adalah kissing fun. Hanya untuk senang-senang saja. Kalau memang itu laki-laki dia gentleman ya untuk kita, baru sekedar ngomong cinta. Neng, kamu harus nikah. Dan yang terakhir? Pernikahan ada. Pernikahan baru selesai. Tapi Imam Syafi'i dan termasuk beberapa ulama lain menyebutkan ada istilah sufu. Sama suku, sama kebiasaan, sama penghasilan kekayaan. Dalam rasa membuat ada sufi. Ya. Itu pendapat Imam Syafi'i ditolak dari hakiki, dari peneliti. Yang namanya sufu hanya ada agama. Beda agama nggak boleh. Ya, pemahaman ada yang sangat bagus, itu bagus. Ya, beda agama, pemahaman itu tidak masalah. Kalau beda agama, itu nggak boleh. Jadi sufu hanya ada pada masalah. Ya, karena itu salah sampai beda partai untuk menggantikan sufu pernikahan. Ini nggak masuk di dengkul, berburu di otak. Ya, karena itu jangan sampai. Jadi memang kembali kepada masalah etika dalam institusi. Jadi, dakwah, pengurusan anak, satu ikut dauro, satu bilang jangan dauro antum itu melakinya, apa jadinya? Ya, juga yang kedua sih mau ngurus si akadnya mau pergi selama beberapa hari, ya dia pengen ikut dauro. Kok nggak boleh perempuan tanpa cuma mahram keluar rumah? Si perbedaan ini, saya perbedaan kelompok rokok misalnya atau partai, misalnya sejauh itu. Jadi itu semua masalah, masalah. Jangan dilarang. Tapi ketika ini terkait dengan masalah efek dakwah, masalah dakwah, kita seperti ini dipertimbangkan ya, untuk sekali lagi apakah di pernikahan nanti ya pernikahan yang sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara perbedaan tadi jadilah keributan di antara suami istri tersebut karena visi misi dakwah dan seterusnya. Baik, itu dia. Cukup sekian aja ya bagian ini. Semoga dapat diambil manfaatnya dan semua kita terjebak dalam hal-hal yang bermanfaat. Kita sama-sama dengan langkah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim dan Rabbul Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.